Mitra bisnis, mulai bulan depan pemerintah Provinsi Jambi membatasi kapasitas angkut truk batubara hanya 14 sampai 24 ton per hari dengan alasan selama ini truk mengangkut terlalu berat dan menyebabkan jalan rusak. Pengusaha terpaksa harus mengurangi produksinya dan sedang mempertimbangkan membangun jalan sendiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur. Pak Natsir, apa komentar Anda? Ya, saya kira memang handicapnya di situ, karena kapasitas antara kapasitas jalan provinsi itu dengan truk pengangkutnya itu tidak seimbang gitu loh. Jadi tingkat kerusakan jalanannya sangat cepat gitu. Memang begitu. Jadi memang ya kemampuan jalan provinsi kita ya sangat terbatas gitu, hanya bisa dijalani truk-truk yang kapasitas kalau saya tidak salah 20 ton gitu. Tapi kan kalau tiba-tiba dijalankan yang di atas 20 ton kan bebannya jadi berat gitu. Ya saya kira ya lebih bagus kalau dia bikin jalan sendiri, apalagi dengan tidak menggunakan aspal tapi dia menggunakan beton, lebih bagus lagi gitu. Tentu kan segala konsekuensinya masalah biaya ya tentu ditanggung oleh pengusaha itu sendiri, tapi kalau kaitannya dengan masalah jalan provinsi saya kira APBN-nya tidak memungkinkan gitu. Sampai hanya itu jalan provinsi hanya yang 20 ton gitu, tiba-tiba diangkutkan di atas 20 ton bagaimana? Ya kan, sedangkan kemampuan angkut itu, nah oleh karena itu, saya kira kendaraan lain seperti misalnya menggunakan kereta api gitu kan, mungkin lebih cepat gitu, dibanding dengan menggunakan angkutan truk yang mempunyai kapasitas terbatas jalannya gitu. Karena dia kan mengangkut supaya lebih efisien, tentu di atas lebih daripada kapasitas jalan provinsi gitu. Kalau dia pakai jalan provinsi rusak melulu, pasti pemerintah daerahnya komplain. Ya, kalau misalnya dia mau bikin jalan sendiri, saya kira nggak ada masalah lah. Yang penting hitung-hitungan biayanya masuk, ya udah jalan gitu. Pemerintah sih tetap aja, karena APBN-nya kan begitu segitu-gitu aja. Tentu kan tidak bisa ada yang spesialis gitu. Semua kan minta sama gitu. Nggak bisa juga gitu. Jadi ya handicap-nya di situ. Memang solusinya, ya kalau batu baranya harganya bagus, masa CSR-nya masa tidak bisa dipakai sih untuk beli, untuk angkutan jalan. Kan toh itu kan juga dipergunakan untuk rakyat juga gitu loh. Untungnya juga gede batu bara gimana. Itu pembicaraan di mana-mana, hampir seluruh Indonesia kondisinya hampir sama gitu loh. Bukan hanya angkutan batu bara aja. Nah itulah yang membuat logistik itu jadi mahal gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur. Saya Wendy Lim.